Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum shumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, mari kita hidupkan hati kita menjadi kolbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur atas karunia-karunia yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Kita tidak akan mampu menghitung seluruh nikmat Allah. Saking banyaknya pemberian Allah, maka kewajiban kita adalah bagaimana menghidupkan hati kita. Nabi menyebutnya qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Kalau nikmat Allah disyukuri, maka kita akan semakin mengenal kepada Allah. Bahkan kita ingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki dan abadi nanti di akhirat kelak. Nikmat yang diberikan dalam kehidupan dunia ini, istilah kalau transaksi jual beli, baru DP-nya saja. Ada yang DP-nya 5%, ada yang DP-nya 10%. Untuk apa DP itu? Untuk membangun kepastian. Baru nikmat yang berupa DP-nya saja, banyak orang sampai tergila-gila dengan dunia. Banyak orang yang mabuk kepayang dengan dunia. Banyak orang yang buta dengan dunia. Sebaliknya, bagi para nabi, para wali-wali Allah yang mukmin sempurna imannya, semakin tergila-gila dengan Allah Rabbul Izzah. Pingin segera berjumpa dengan Allah, pingin segera menatap Allah. Nikmatnya saja luar biasa, cahayanya saja betapa asiknya, luar biasa. Apalagi yang memiliki itu semua, dia adalah Rabbul, dia adalah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kedua madhab, pendiri madhab fikih, selalu istiqomah hadir di majlis zikir ahli-ahli tasawuf. Sebab ketika duduk di majlis tarekat, maka pokok urusan agama akan dilimpahkan ke dalam hati kita. Nah, insya Allah, ya, yang hakikat-hakikat ini Allah berikan kepada orang yang mau bermujahadah. Bapak Ibu sekalian, problematika sepanjang kehidupan umat manusia dari Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, sampai ya terjadi pembunuhan, kira-kira apa pemicunya? Ibu-ibu, yang membuat cekcok, yang membuat perselisihan, permusuhan, bahkan sekarang peperangan terbuka, kira-kira apa faktor pemicunya? Urusan dunia, urusan akhirat. Ada orang yang berbuat tahajud enggak? Ya. Ada orang yang berebut tahajud gak? Kalau berebut warisan? Banyak. Berebut tanah sejengkal? Ya. Biasanya tuh yang sejengkal tuh di mana? Yang perbatasan. Tuh Korea Utara, Korea Selatan ya, rame aja gitu. Berebut apa itu? Berebut surga, berebut dunia yang sejengkal. Termasuk di negeri yang kita cintai ini. Yang menjadi faktor pemicunya adalah hal duniawi. Dalam hal duniawi itu kalau dipecah banyak. Ada jabatan, ada kedudukan, ada harta, ada wanita. Penghormatan manusia. Maka oleh sebab itu, Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Di mana ajarannya itu secara global terbagi dalam tiga disiplin ilmu. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Disebut oleh para ulama, arkanuddin, rukun agama. Masjid ini akan roboh kalau tidak ada tiangnya, betul enggak? Agama akan roboh kalau tidak tegak rukun yang tiga. Tauhid, fikih, dan tasawufnya. Bagaimana supaya manusia tidak tergila-gila dengan dunia, dengan jabatan, dengan harta? Maka harus belajar ilmu tasawuf. Dalam tasawuf ada yang disebut dengan mujahadah. Tadi ayatnya dibacakan. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah. Orang-orang yang melatih. Orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang berkorban. Fina dalam menjalankan agama. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Bukan satu jalan. Kalau kita mau mujahadah, menundukkan diri kita, mengorbankan diri kita, memperjuangkan diri kita dalam menjalankan agama, Allah tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan bisnisnya jadi terbuka. Jalan rumah tangganya jadi terbuka. Ya, kata orang Sunda, anak yang badung aja, bukan badung di Bali. Kalau badung di Bali, nama apa itu nama? Nama tempat. Maka Allah bukakan hati anak kita. Kalimatnya subul, plural. Jalan-jalan yang banyak. Karirnya dibukakan oleh Allah. Ya. Sudah dirasakan apa belum ayat ini? Berapa persen? Yuk Bapak Ibu sekalian, agama itu jangan ditonton. Jadikan tuntunan supaya terasa, dirasakan buahnya. Supaya terbukti dalam kehidupan. Bukan hanya cerita. Oleh setiap diri kita, keluarga kita, anak kita. Supaya terasa benarnya agama itu. Supaya terasa benarnya petunjuk di balik agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keluarga kita, masyarakat, bangsa ini ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, supaya tidak terjebak dengan kesenangan duniawi yang sesaat, harus mau bertasawuf. Salah satu ajarannya mujahadah yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, al mujahid man jahada. Siapa mujahid? Siapa yang berjihad? Siapa yang bermujahadah itu? Orang yang menundukkan hawa nafsunya. Sebab kalau manusia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka akan timbul bencana dari keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan penduduk dunia. Moga Bapak berharap ini ajaran tasawuf kita yang sudah digenerangkan roadshow sufi di Bandung. Ikut semua? Allah catat kita menjadi mujahid. Kalau banyak jihad, banyak bergerak di jalan Allah, fina al-harokat barokah, kata para ulama, banyak bergerak di jalan Allah diberkahi oleh Allah. Ongkosnya jadi ada, mobilnya diganti oleh Allah. Tapi kalau diam aja, tidak mau bergerak di jalan Allah, sungguh ada rezeki pun, si rezekinya itu membuat sesak, membuat bingung, gelisah. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah, dari mengingat aku, maka Allah berikan kehidupannya sempit. Bisa jadi hartanya luas, jabatannya tinggi, tapi hatinya sempit. Kata orang Sunda, zikirnya begini, Allah, aduh, aduh, Allah. Stres aja. Itu usia 36 seperti 63. Tapi kalau banyak, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, dari hati yang paling dalam. 63 tapi seperti 36. Mana angkat yang 63? Ada yang 63? Mana ya 63? 63 kurang sedikit, lebih sedikit, angkat. Tuh kan kayak 36. Zikirnya Allah, Allah, Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap tarikan napasnya, terbuka hakikat kehidupan. Oh, ini hakikat kehidupan. Mudah-mudahan ajaran tasawuf yang ada dalam ajaran Islam ini dibumikan oleh Allah. Dengan pergerakan kita, termasuk di TVRI, banyak testimoni-testimoni dari para ulama, dari tokoh, para imam-imam masjid, menyatakan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih ke Tarekat Didisiyah. Alhamdulillah. Kata Dr. Adnan Harahap, Ketua Takmir Masjid Istiqlal, ya, beliau istiqomah ikut kajian tasawuf di TPRI dan ingin supaya Mursyid Idrisiyah jadi khatib tetap di Masjid Istiqlal. Kata beliau, kalau baca kitab katanya bisa jadi pahamnya salah, tapi kalau dari Mursyid maka mudah dicerna. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita semua ikut merojong dengan harta, dengan tenaga pikiran. Inilah yang disebut ibadah jama'i. Guru yang mendakwahkannya, kita di belakangnya. Memberikan 1 rupiah, 2 rupiah, sama terlibat dalam dakwah besar. Sebab nanti di akhirat ada 2 hisaban dalam Al-Quran. Pertama, hisaban pribadi-pribadi, fardiyah, pardiyah, sendiri-sendiri. Yang kedua ada hisaban jama'i, mana imamnya, mana pembimbingnya, mana jamaahnya, mana saudara-saudaranya. Maka akan dihimpun dengan siapa imamnya, dengan siapa pembimbingnya. Jadi di mahsyar nanti akan bergerombol-gerombol siapa pemimpinnya. Para nabi memimpin kaum-kaumnya yang iman. Para ulama dihimpunkan dengan murid-muridnya. Nah, itu namanya hisab jama'i. Dihisab oleh Allah dari sisi keberjamaahannya. Dia tidak pandai berdakwah, ilmunya sangat sedikit, tapi menyokong dengan hartanya, menyokong dengan fasilitasnya, maka termasuk dalam berdakwah. Itu indahnya berjamaah. Maka Nabi berpesan, fa'alaikum bil jamaah, kalian harus istiqomah tegak berdiri dalam sab berjamaah. Bukan hanya di masjid saja. Punya imamnya bukan hanya imam sholat saja. Imam di dalam menjalankan seluruh agama. Bahkan zohir dan batinnya, hatinya pun terimami, terbimbing. Itulah kepemimpinan imamah di dalam Islam. Tarbiyah ruhiyah, bukan sebatas bimbingan yang fisik, tapi bimbingan rohani. Fi kulli awqat wal amakin, di setiap waktu dan tempat, sepanjang murid itu menjalankan bimbingan, maka tarbiyah ruhiyah, bimbingan rohaninya akan terus membimbing setiap langkahnya sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, kita membuat STC namanya. Ya, kalau majlis taklim bagi orang yang masih ya kurang suka dengan pengajian, dianggap kampungan pengajian itu, apa berstrategi bikin STC. Apa singkatannya? Supi Training Center. Biar keren dikit. Boleh gak keren dikit? Apalagi ditambah lagi ya kerennya. Dakwah itu harus menarik. Dakwah itu harus membuat orang lain suka. Itu namanya dakwah. Jangan sampai dakwah pika sebelun. Nah, STC dengan training. Insya Allah hari Kamis yang akan datang, semua caleg-caleg dari PAN di Tasikmalaya ikut sehari STC. Belajar tasawuf biar jadi caleg yang benar. Nanti kalau sudah duduk jadi anggota dewan yang punya integritas. Jangan sampai korupsi lagi, korupsi lagi. Jadi kita hadirkan tasawuf dengan bentuk apa? Training. Ikut training. Bukan. Kalau diajak, yuk ngaji. Aduh, kayaknya kurang apa? Kurang keren gitu. Bagi yang awam. Sebab umat itu berkelas-kelas. Ada yang sampai awam sekali. Kalau diajak ngaji itu kayaknya, apa ya? Berat sekali. Nah, maka kita kemas lewat training. Ya, alhamdulillah nih, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Jakarta Pusat juga. Ya. Maka dengan kantor yang baru, di lantai 2 nanti, di situ kita bikin tempat untuk STC-nya. Ya, mudah-mudahan para pejabat, para direktur, ya, mau belajar tasawuf. Sehingga dengan belajar tasawuf, hatinya terbuka, maka ajaran Islam akan diikuti dengan baik. Dengan hati. Jadi kalau hatinya masih tertutup, maka sholat itu membuat capek. Puasa itu membuat lapar saja. Tapi kalau hati terbuka, kenikmatan. Jadi hatinya dulu yang harus dibersihkan, dibuka, tasawuflah wilayahnya, tasawuflah yang menjadi objek kajiannya. Nah, kalau belajar ilmu tasawuf langsung dari kitab, kitab sekarang sudah banyak diterjemahkan, autodidak, maka bisa salah paham. Sebab apa? Tasawuf itu wilayah batin, dalam batin. Kalau fikih, pikir misalnya kita sholat subuh. Ternyata sholat kita 4 rakaat. Kira-kira ada yang mengingatkan gak? Pak, kebanyakan itu pak. Jangan mentang-mentang pagi pak, lagi seger. Jangan ditambah. Langsung ada yang ngingetin. Betul gak? Pikir itu zohir kelihatan. Tapi kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Dimana kunci ya yang hilang itu ya? Kemarin itu belanja tuh kurang itu. Assalamualaikum. Ada yang ingetin gak? Ngelabaknya hati kita kemana-mana, bukan husu kepada Allah, ada yang lihat gak? Tuh kan, kesasarnya hati, tidak ada yang mengingetin. Gak ketahuan. Makanya dalam ilmu batin dibutuhkanlah mursyid, pembimbing yang ahli di bidang. Maka kalau salah pemahaman dalam tasawuf itu, yang muncul apa? Meninggalkan dunia, wiridan aja di rumah. Kemana? Lagi wiridan. Anaknya sudah nangis, Pak, untuk SPP, wiridan. Istrinya mau beli baju, wiridan, tawakal aja. Gitu. Kenapa? Gagal paham tentang tasawuf. Nah, maka yuk kita lihat ungkapan seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Kenal enggak? Kenal enggak? Kenal, ketemu di mana? Ini kisahnya kita sampaikan, hikmahnya. Beliau mengatakan, la yanalur rajulu darajatas salihin hatta yuzawiza sita aqobat. Menurut Ibrahim bin Adham, seorang ahli ilmu tasawuf atau disebut ulama sufi, seseorang tidak akan meraih derajat yang soleh hatta yuzawiza, sehingga harus melewati sita aqobat, 6 pendakian. Oh ya, ada 6 pendakian. Aqobah itu bukit yang didaki berat sekali. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma adraka mal aqobah. Tahukah apa yang disebut aqobah? Bukit atau tanjakan yang berat itu. Fakur rokobah, membebaskan hamba sahaya. Ini aspek sosial. Aspek batin, maka harus melewati 6 bukit tanjakan berat ini. Sudah tahu yang 6-nya belum? Yang pertama, al-ula yuglaku babun ni'mati wayubtahu babus syiddah. Tanjakan yang pertama atau bukit dakian yang berat yang pertama adalah yuglaku babun nikmah. Tutup pintu nikmat, wayubtahu dan bukakan babus syiddah, pintu yang berat. Bukan kalau tasawuf kan begitu kalimatnya. Bingung enggak? Gimana ini? Nikmat ditutup. Nikmat ditutup, yang dibuka pintu yang berat-berat, yang capek-capek. Waduh, gimana ngamalinnya ini? Bacaannya begitu, tulisannya begitu. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat solihin, lewati 6 bukit tanjakan yang berat. Yang pertama bukit tanjakan yang berat itu apa? Tutup pintu nikmat, buka pintu sidah yang berat, yang keras. Apa nih yang dimaksud? Maksudnya adalah tanjakan atau dakian yang berat, tutup nikmat itu maksudnya jangan tertipu dengan nikmat. Jangan tertipu dengan nikmat. Jangan terbuai dengan nikmat. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat dari sandang, pangan, dan papan. Jangan terbuai. Jangan larut di situ. Bukan nikmatnya yang dibuang. Bukan nikmatnya yang ditutup. Kalau gagal paham, mata merem terus. Mulut bisu terus. Telinga tutup terus. Nasi gak dimakan, sebab itu nikmat. Ini kan kalimatnya harus ditutup nikmat itu. Maksudnya adalah jangan terbuai dengan nikmat. Ingat wilayah tasawuf batin, jiwa kita jangan sampai tertipu dengan kenikmatan. Maka oleh sebab itu, bukakan pintu syiddah. Syiddah itu yang dianggap berat oleh hawa nafsu. Tahajud, baca Quran. Ibu-ibu lihatnya ke sini ya, ibu-ibu. Ya, suka nonton sinetron enggak? Berapa jam? How many time? Berapa kali? Matanya melotot atau meletet? Sekarang pertanyaan kedua, baca Quran sehari berapa halaman? Melotot meletet? Nah, ini tanjakan ini. Bukakan pintu sidah. Walaupun berat, walaupun pahit, harus tahajud, baca Quran, baca tasbih, baca wirid. Bukakan pintu sidah yang berat-berat itu. Pintu nikmat, jangan sampai nikmat itu membuat kita lupa diri. Membuat kalap, membuat buta, membuat gelap dengan nikmat itu. Bukakan pintu sidah yang berat-berat kita jalankan. Nah, ini proses mujahadah dengan cara mendaki, ya, dakian yang berat. Yang pertama ini tentang apa? Nikmat. Siap ditutup nikmatnya dengan jangan apa? Terbuai dengan nikmat. Siap bukakan sidahnya yang berat-berat, yang pahit-pahit. Siap dijalani. Siap dijalankan? Yuk kita taiki, kita daki. Ya. Bukit yang apa? Yang nanjak, yang berat itu. Bukit yang pertama. Oh, gitu pahamnya. Baru ngerti enggak? Kalau tadi apa itu? Nikmat ditutup, yang berat-berat dibuka. Nah, kalau ada mursyidnya, ada yang menjelaskannya, clear enggak? Alhamdulillah. Makanya ini harus latih terus. Ya. Tanjakan yang pertama, bukit yang nanjak yang berat ini, jalani. Jangan diem. Kalau diem gak melangkah, kira-kira bisa dilewati gak? Enggak. Rintangan ini yang harus kita tempuh. Ini mah pingin yang manis-manis aja, pingin dipuji aja ibadah tuh. Nggak mau mendapatkan rintangan aja. Coba jadi apapun prestasi yang dihitung oleh manusia, yang diapresiasi oleh manusia, melewati tantangan nggak? Pesepak bola, si Rossi namanya apa? Hah? Rossi masalah, Messi itu. Malum selewat-lewat dengarnya. Ada Messi, ada Ronaldo tuh. Melewati tantangan enggak? Melewati tantangan. Sampai gaji satu musimnya katanya berapa ratus miliar. Yang nonton mah asik miliar aja. Bisnis yang sukses, wah, melewati apa? Tantangan. Sampai dapat apresiasi, penghargaan dari manusia. Kita ingin dapat penghargaan dari Allah, disebut solihin, mencapai derajat solihin, mengikuti para nabi dan para wali Allah. Diuji, salah satunya yang pertama yang harus kita lewati, pendakian yang berat. Bagaimana nikmat Allah jangan sampai membuai diri kita. Buka sidah yang berat oleh nafsu kita, kita jalankan. Baca Quran, baca wirid, mengeluarkan harta di jalan Allah yang berat-berat tadi. Fakur rokobah, membebaskan hamba saya. Agama Islam membebaskan ya hamba saya. Fakur rokobah, au it'amun fi yaumin dzi maskubah. Atau memberikan makan ya kepada orang yang miskin. Itu tanjakan-tanjakan. Dari aspek sosial, maka harus bebaskan dulu aspek batiniah kita dengan tasawuf. Kalau tasawufnya bisa dirasakan, maka akan mudah menjalankan, membebaskan tadi, ya, untuk menolong orang lain, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang pertama itu. Yang kedua, yuglaku babu naum wa yubtahu babu sahar. Tutup pintu banyak tidur, buka pintu banyak melek. Nah, ini ya. Bapak sering memberikan arahan ini, termasuk ke Pak Sandi itu, jangan larut malam tidurnya. Ya, supaya bisa tahajud. Ini jangan sampai tidur, tidur, tidur. Kurangi tidur secukupnya, kebutuhan saja. Kata dokter, kebutuhan tidur kita istirahat yang terbaik 4 jam atau 5 jam. Jam 3 sulusulail, sepertiga malam sudah bangkit, matanya melek. Kalau lagi tidur dibangunin tahajud susah enggak? Kalau dibangunin bapak-bapak lihat sepak bola jam 2 malah minta dibangunin lagi sama cucunya. Jadi yang kedua, tanjakan yang kedua, pendakian berat yang kedua yang harus kita lewati, tutup pintu tidur, artinya tidur itu hanya kebutuhan saja. Bukakan pintu apa? As-sahar. Sahar itu nyaring, kata orang Sunda, kata orang Jawa. Nyaring, melek, sepertiga malamnya dipakai tahajud. Sebelum tidurnya dipakai zikir kepada Allah. Memanfaatkan momentum yang terbaik. Yanjilu rabbuna ila sama'i dunya. Allah sampai turun ke langit bumi yang paling dekat dengan penduduk bumi, ingin mendengarkan apa rintihannya, apa jeritannya, apa permohonannya, dan Allah berjanji akan mengabulkan itu semua. Nah, ini harus tutup pintu tidur, artinya jangan berlebih, terutama kalau sudah masuk sepertiga malam, buru-buru apa? Nyaring. Jangan kalah sama ayam. Ya, kalau di kampung ayam jam berapa itunya? Kongkorongok apa namanya? Kukuruyuknya jam berapa? Ya, jangan sampai kalah dengan ayam. Kalau ayam sudah kukuruyuk, kalau ayam sudah kukuruyuk, kita belum bangun, kita belum nyaring. Itu terdengar oleh Sayyidina Ali, bukan kongkorongok ngok, bukan gitu. Kedengarannya, ya ghafilanidzkurullah, wahai yang sedang lalai, zikirlah kepada Allah. Itu kata ayam, didengar oleh siapa? Sayyidina Ali. Kalau bapak-bapak dengar ayam kukuruyuk gitu enggak kedengarannya? Atau tambah lelap? La haula wala quwwata. Siap kita mendaki pendakian yang kedua? Apa katanya? Kata Syekh Ibrahim Al-Adham, Ibrahim bin Adham, tutup pintu tidur, tidurlah secukupnya yang kebutuhan, jangan berlebih, nyaringlah terutama di sepertiga malam. Bukakan matanya, baca Quran, zikir kepada Allah. Itu adalah tanjakan atau rintangan yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsatu yughlaqu babur rohah wa yuftahu babut ta'ab. Tutup pintu bersenang-senang, bersantai-santai, banyak istirahat. Wa yuftahu, bukakan babul ta'ab, pintu untuk sibuk, bersusah payah, ta'ab. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bangkit, tutup pintu banyak istirahat. Istirahat itu yang cukup saja. Istirahat itu yang jadi kebutuhan kita saja. Maka di situ kita harus produktif, maksud ta'ab itu. Produktif. Berarti bukan baca Quran terus. Arti di sini, jalankan semua fi'lul ma'murat, menjalankan perintah-perintah Allah. Termasuk bisnis, planningnya. Ya, kalau bangun sepertiga malam setelah zikir, berdoa, suka datang apa? Petunjuk. Oh, bisnisnya ini, strateginya. Ini yang harus dijalankan. Datang di situ. Ketika cerah hati kita dekat dengan Allah, datang petunjuk-petunjuk. Tadi subulana, bukan hanya petunjuk yang bersifat ibadah mahdoh saja, tapi ibadah yang goer mahdoh. Maisyah kita, urusan duniawi kita, dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, kita harus melewati tanjakan apa? Dengan menutup rohah, banyak santai, dibukakan apa? Pintu sibuk yang produktif. Ya, yang berkualitas. Aktivitas yang berefek positif. Itu jamaah sekalian, ya. Nah, ini tanjakan yang ketiga. Nah, kalau enggak dijelaskan, hanya baca kitabnya saja, literaturnya saja, nanti enggak istirahat-istirahat. Yang dimaksud ta'ab itu zikir aja, muter-muter tasbih aja siang malam, baca wirid yang panjang-panjang aja terus. Nah, ini akhirnya tasawuf ini menjadi rancu adanya. Tidak apa yang diajarkan tasawuf oleh Rasulullah SAW. Makanya ada istri Nabi, ya, yang tertarik dengan kalimat subhanallah setelah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istri Nabi itu saking tertarik dengan padilah subhanallah dari sholat subuh, belum bangkit-bangkit terus membaca subhanallah dibantu dengan kerikil kecil. Nabi datang menjelang sholat duha jam 8, masih aja istri Nabi itu subhanallah, batu kerikilnya sudah menggunung. Maka Nabi SAW mengajarkan, engkau ganti, bukan harus dengan banyak yang menghabiskan waktu untuk membaca subhanallah, walaupun tinggi padilahnya. Maka Nabi mengajarkan yang disebut dengan al-azkar, zikir-zikir yang al-jawami, yang menghitung jumlah yang banyak. Subhanallah bi'adadi khalqih, subhanallah wa zinata arsyih. Nah, itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi, satu kali dibaca, tapi mengalahkan yang ribu-ribu. Namanya apa? Al-azkar, al-jawami. Seperti Syekh Ahmad bin Idris pingin terus membaca kalimat La ilaha illallah. Ingin menghabiskan waktunya sehingga tidak menyisakan untuk aktivitas yang lain. Tertarik dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengajarkan dalam kitab Abdulus Salawat, Syekh Ahmad bin Idris, guru kita, muassis tarekat Idrisiyah, diajarkan zikrul yang disebut al-jawami, al-azkar al-jawami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca 300 kali sehari, maka sama kita dengan zikir sejumlah makhluk Allah. Bisa menghitung makhluk Allah enggak? Makanya kalimatnya fi kulli lamhatin, artinya dalam setiap kedipan mata, wanapasin, setiap napas. Ada yang bisa menghitung? Pernah coba-coba kedipan mata kita sehari dihitung? Napas kita dihitung? Masih bisa dihitung? Disempurnakan dengan kalimat adadama wasi'ahu ilmullah. Kedipan mata masih bisa dihitung, tarikan napas masih bisa dihitung. Ada yang enggak bisa dihitung oleh makhluk? Kalimatnya adadama sejumlah wasi'ahu ilmullah, luasnya ilmu Allah. Ada yang bisa menghitung luasnya ilmu Allah? Maka dengan baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin wasi'ahu, cukup 300 saja, maka sama kita dengan zikir tanpa batas hitungannya. Allah lah yang mengetahui padilah keunggulannya. Nah, maka dibaca di awal 3 kali itu cukup, sempurnakan masing-masing sampai 300. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi ini adalah tanjakan yang ketiga. Pendakian yang ketiga, tutup pintu rohah, bersenang-senang, bersantai-santai, bukakan pintu aktivitas yang produktif. Atur kapan waktu baca Quran, kapan waktu baca wirid, kapan kita untuk berbisnis, kapan kita untuk planning, kapan kita untuk keluarga, atur dengan sebaik-baiknya. Semua harus produktif. Hati jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengurus keluarga, mengurus bisnis, masuk ke dalam ayat seperti para sahabat, rijalul latulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak lalai hatinya dari mengingat Allah, walaupun lahiriahnya sedang berbisnis, sedang bertransaksi. Di pasar hatinya zikir kepada Allah, tidak akan curang dalam timbangan. Di kantor hatinya zikir kepada Allah, akan jujur. Ini tanjakan yang keberapa? Yang ketiga. Lanjut jangan? Atau untuk arba'in depan? Belum tentu umur kita juga sampai. Habisin aja sekarang. Yang keempat, ar-rabi'atu. Udah yang keempat mah. Yang kelima sekarang ya. Al-khamisatu yang kelima. Keempat, diulang atu. Yang pertama tadi apa? Tutup pintu nikmat, bukakan pintu sidah yang berat. Yang kedua, tutup pintu. Oh, kelewat ini. Aduh. Yang kedua, kelewat ini. Diulang. Yang kedua, asaniyatu yuglaku babul izi wa yuftahu babul dzilli. Tanjakan yang kedua, tutup pintu keagungan, kemuliaan, buka pintu kehinaan. Oh, ini kalau dibaca tanpa mursyid ini, akhirnya jadi gembel semua pulang dari sini. Pak, kenapa itu diganti baju yang compang-camping? Belajar tasawuf. Mobilnya diganti sama yang apa? Tahun 70. Jadi disalah tasawuf nanti yang salah. Apa nih yang dimaksud babul izzi? Tutup pintu nafsu kita merasa mulia, pingin dimuliakan oleh orang lain, pingin dihargai oleh orang lain. Gengsi dong. Pingin diagung-agung oleh manusia, pingin dihormat-hormat oleh manusia, gila dengan penghormatan. Tutup. Ganti, buka pintu rasa hina di hadapan Allah. Rasa hina di hadapan Allah. Zillah kita ini, hina di hadapan Allah. Makanya tenang Bapak Ibu sekalian, mau pakai mobil yang mana aja, tenang aja. Mau pakai baju, tenang. Jadi nikmat menjalankan kehidupan. Sebab orang sekarang banyak yang apa? Terkungkung oleh perasaan, perhatian orang lain. Nah ya kota orang begini ya. Aduh, nanti dianggap orang miskin kalau begini. Nanti dianggap kampungan kalau begini. Padahal kalau menjalankan agama terhormat. Kehormatan manusia itu tidak terletak dengan hartanya, dengan jabatannya. Tapi justru terletak dengan ketakwaannya kepada Allah. Kesantunannya, kepribadiannya yang baik, akhlaknya yang mulia. Itu yang menjadi apa? Penilaian mulia. Maka oleh sebab itu, tanggalkan kemuliaan dalam pengertian batin kita tidak ingin mencari perhatian dalam pengertian tergila-gila dengan penghormatan manusia. Ini kan penyakit-penyakit nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Betul gak? Capek orang disibukkan dengan tatapan manusia, perhatian manusia. Bukan ingin diperhatikan oleh Allah. Nih, perilaku gini, betul gak kata Allah? Aku mau melaksanakan planning perencanaan ini. Benarnya kata Allah. Harusnya terus kita itu ingin diperhatikan oleh Allah. Ingin dapat penghormatan dari Allah. Penilaian dari Allah. Maka tanggalkan rasa mulia nafsu kita dari pandangan manusia. Ganti dengan merasa hina batin kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ringan hidup. Kalau kita mampu melewati dakian, pendakian yang kedua ini. Ya. Jadi pendakian yang kedua apa? Tanggalkan rasa mulia diri. Ganti dengan apa? Buka dengan rasa hina di hadapan Allah. Makanya sujud itu Bapak Ibu sekalian, satu bentuk ibadah yang luar biasa sujud itu. Kalau kita lihat komunitas manusia, suku atau bangsa, hormat menghormati beda-beda enggak? Ada orang Sunda kalau menghormat, ya, suka apa? Ditundukkan kepalanya. Kalau orang Jepang, lebih apa lagi? Lebih bawah lagi. Terus kata-katanya apa katanya? Oriyako. Lebih apa lagi? Ya, lebih rendah lagi. Dulu kalau raja-raja, ya, si apanya tuh yang suka yang di sekitarnya itu, ya, sampai jalan juga apa? Lebih bawah lagi, jongkok. Maka sujud itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada manusia. Sebab apa? Jidat kita, kepala kita yang di atas sejajar dengan telapak kaki kita di lantai. Hanya kepada Allah sujud. Ya. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab disitulah merendahkan diri. Tazallul, terasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat gak puas cium tangan. Mencium kakinya, bukan sujud. Mencium kaki Nabi. Ya, dalam hadisnya. Saking gak puas mencium tangannya. Ada juga yang sampai mencium dadanya. Saking tergila-gila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian Ukasa. Ya, saking mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak mau berpisah. Dirangkulnya Nabi. Nah itu mah bukan sujud. Mencium anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sujud itu hanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pendakian yang keberapa? Yang kedua, tanggalkan rasa mulia, bukakan rasa hina. Kalau kita merasa hina, Bapak Ibu sekalian, lalu dihina orang, santai aja. Tapi orang kalau merasa mulia, merasa terhormat dalam pandangan manusia, dihina sedikit, waduh langsung batuk Pak seminggu. Kata Pak Sandi, baperan katanya. Bahwa perasaannya perasaan yang begitu. Tapi kalau kita merasa hina, dihina, ya memang hina. Makanya berat, orang jadi stres kalau merasa mulia itu. Kalau tidak menanggalkan rasa mulia, ego, maka berat bawanya. Ibarat kemana-mana harus bawa beban. Itu ya. Mau gak kemana-mana bawa beban? Beban mental. Merasa mulia, merasa terhormat. Ya, padahal penghormatan dan kemuliaan itu milik Allah yang sesungguhnya. Kita apa? Kita hina. Kalau kita memikul kemuliaan, kita sendiri yang akan merasa bebannya. Makanya banyak stres. Dikritik sedikit, udah. Langsung TBC. La haula wala quwata. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Tanggalkan, tutup pintu bersenang-senang, banyak beristirahat, bukakan pintu kesibukan dengan aktivitas yang produktif sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yang keempat, tutup pintu banyak tidur, buka pintu banyak melek, nyaring. Terutama di sepertiga malam. Al-Khamisatu yang kelima. Yuglaku babul legina, wayubtahu babul fakri. Tutup pintu kaya, buka pintu fakir. Setuju? Setuju? Kayaknya bingung ini gimana? Harus jadi fakir, udah jadi murid Idris ya mah. Belajar tasawuf jadi fakir. Nah ini kalau gak pakai mursyid belajar tasawufnya, baca kitab langsung, nanti bisa dipahami salah kaprah. Apa yang dimaksud tutup pintu gina? Ya. Gina itu artinya merasa kaya. Kalau sudah merasa kaya, enggak butuh. Lawannya pakru. Pakir itu artinya butuh. Jiwa kita jangan merasa kaya. Jangan merasa cukup. Ganti dengan merasa butuh kepada Allah. Mata bisa melihat. Bukan karena kita. Karena Allah masih mengizinkan. Jadi butuhnya kepada Allah. Tinggalkan rasa kaya, rasa cukup dalam batin, ganti dengan rasa butuh terus kepada Allah. Coba cek batin kita Bapak Ibu sekalian. Butuhnya kepada Allah dengan butuhnya kepada uang sudah besar yang mana nih? Kalau ditimbang, butuhnya kepada Allah dengan butuhnya kepada uang, kira-kira yang berat yang mana ini? Jujur semua. Jujur semua. Jujur. Uang? Ada berapa sih uangnya? Yang aneh, yang paling ruginya lagi, uangnya gak ada, tapi banyak di hati. Yang paling istimewa, yang paling hebat dan dibutuhkan di akhir zaman, uangnya banyak, tapi di hatinya Allah saja. Ini yang Bapak lagi bidik, mana ini calon-calon caleg, mana calon-calon presiden, datang ke sini. Untuk membukakan Islam, membuka peradaban Islam, butuh jiwa yang Allah di dalam batinnya. Walaupun jabatannya tinggi, otoritasnya penuh, kekayaannya banyak, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Ini yang akan memberikan kemanfaatan besar dalam kehidupan umat manusia. Jadi hidayah dan petunjuk untuk membukakan hati manusia yang tertutup. Ini pemahamannya. Tutup batin kita merasa cukup. Bukakan batin kita al-fakru, butuh kepada Allah. Yang kelima. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut zuhud itu. Bukan zuhud itu harus miskin, pakir harta. Tapi harus pakir hati, butuh kepada Allah. Pakir hatinya kepada Allah, butuh kepada Allah. Bukan harus pakir hartanya. Bukan harus meninggalkan usahanya. Jabatan tinggi, harta berlimpah. Tapi tidak membuat hatinya tercerabut dari kecintaan kepada Allah. Itu yang disebut zuhud. Bapak Ibu sekalian, dulu guru kita namanya Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Syekh Abu Hasan As-Sazili. Di masa itu disebut tarekat Sazziliyah, dinisbatkan kepada nama beliau Sazziliyah. Silsilah kita sampai kepada beliau, berjumpa dengan beliau, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Di zamannya banyak yang gagal paham tentang tasawuf, termasuk zuhud. Pada umumnya zuhud itu meninggalkan dunia harus fakir. Meninggalkan kekayaannya, meninggalkan usahanya, meninggalkan jabatannya. Hijrahnya salah kaprah. Zuhudnya salah kaprah, tasawufnya salah kaprah. Gagal paham. Beliau tampil menjelaskan zuhud sekaligus mencontohkan zuhud. Teruskan, jangan ini ceritanya. Pingin mudah-mudahan seperti Syekh Abu Hasan As-Sadli diwariskan kepada kita semua. Beliau seorang mursyid, celah zikir, wirid, ceramah, enggak diam. Tadi istirahatnya sangat dibatasi, hanya kebutuhan saja. Beliau tampil membuka ladang, membuka pesawahan, membuka kebun-kebun, membuka peternakan. Wah, ini mursyid toriko nih. Ya, beda dengan yang lain. Setelah dibuka bisnis-bisnisnya, peternakan, perikanan, perkebunan, maka beliau memberikan contoh. Hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah. Dan beliau itu suka menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, dan kadang-kadang yang mahal. Pernah beliau beli kendaraan kuda, Raja Mesir pun gak kebeli dengan kuda itu. Emang kuda ada yang mahal ya? yang enggak andong semua. Ada yang kuda itu enak dipakainya, jinak. Bahkan kuda yang bagus itu sampai apa? Satu perasaan dengan pemiliknya, seperti unta dan kudanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi di Arafah dapat berita, ya, surah Al-Maidah ayat ketiga, sedih Nabi SAW menerima ayat itu, sampai untanya pun ikut sedih, menangis, sampai ambruk. Nah itu kendaraan yang mahal di zaman itu. Ya, ya kayak kendaraan sekarang aja kan, ada odong-odong disebutnya. Ya, kalau di Tasik katanya ini mobil apa namanya? Oh ini mobilnya mobil apa tuh yang tahun 70-an apa namanya? Mobil buek apa katanya? Ah, segala gitu. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sadili sekali-kali menggunakan kendaraan yang mahal itu. Bukan untuk kesenangan dirinya, ingin langsung memberikan contoh. Nah, satu waktu Syekh Abu Hasan As-Sadili pun menggunakan selendang yang paling mahal di toko. Yang paling mahal di toko. Gunakan dia, lagi ceramah. Akhirnya ada yang bertanya itu. Wahai Syekh, bukankah engkau mengajarkan juhud? Tapi kenapa engkau menggunakan selendang yang paling mahal? Maka Syekh Abu Hasan As-Sadili dikritik begitu, senyum beliau. Aku menggunakan selendang yang paling mahal ini benar. Tapi selendang ini belum pernah masuk ke dalam hatiku. Tapi engkau yang tidak punya selendang mahal, tapi selendang aku ada di hatimu. Mana yang juhud ini? Yang punya selendang mahal atau yang ngiler lihat selendang mahal? Yang juhud, Syekh Abu Hasan As-Sadili punya selendang mahal, enggak masuk dalam hatinya, santai aja. Tapi yang fakir dengan harta, enggak punya selendang mahal, selendang orang ada di hatinya. Mahal ya, gimana kalau saya pakai selendang itu ya? Nah ini juhud. Jadi Syekh Abu Hasan As-Sadili ingin langsung memberikan apa? Contoh di lapangan. Mengenai konsep zuhud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Bapak berdoa ini mudah-mudahan calon-calon pejabat, calon-calon presiden, calon-calon DPR, ketua MPR pada datang ke sini. Tapi ke sininya bukan hanya minta doa, pingin belajar agama. Supaya ilmu tasawufnya mendarah daging. Sebab bangsa ini tadi problem di awal Mukodimah, problem umat, problem keluarga, problem di masyarakat adalah mental. Betul enggak? Bukan ekonomi dulu. Bukan yang lainnya dulu faktornya, faktor mentalitas. Maka tasawuflah hadir untuk membangun mental yang berkualitas. Ini yang diajarkan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Yang terakhir, as-sadisah, yang keenam, yuglaku babul amal. Pakai hamzah ini. Kalau pakai ain aktivitas. Yuglaku babul amal wa yuftahu babul istidadi lil maut. Yang keenam, tanjakan yang keenam adalah tutup pintu banyak angan-angan duniawi. Jikalau, apabila, kalau. Kenapa enggak mengeluarkan zakat? Nanti kalau. Kenapa belum tahajud? Nanti kalau. Kenapa belum rajin ke majelis ilmu? Nanti jikalau. Tanggalkan pintu al-amal, banyak angan-angan kosong. Itu tipu daya dari hawa nafsu kita. Nanti kalau saya sudah sukses ini, baru akan berjuang di jalan Allah. seperti Sa'labah di hadapan Rasul. Kalau saya didoakan kaya, nanti saya di belakang engkau ya Rasulullah. Nah, jadi tutup pintu banyak berhayal, banyak berangan-angan kosong. Bukan cita-cita itu mah. Kalau cita-cita, planning itu dari iman, dari semangat jihad. Ini mah dari nafsu, hembusannya itu. Namanya amal dalam ilmu tasawuf. Pakai hamzah, amal. Amal itu angan-angan kosong. Dorongan dari hawa nafsu kita. Tipuan dari hawa nafsu kita. Nanti kalau sudah ini, saya akan rajin ibadah. Nanti kalau begini, saya akan rajin. Itu namanya amal, bukan kalau amal pakai ain artinya amal, beramal, tapi amal pakai hamzah. Tanggalkan atau tutup pintu angan-angan kosong. Wayub tahu dan bukakan babul istiqdadil maut, istiqdadil maut, bukakan pintu persiapan kematian. Yuk Bapak Ibu sekalian, prepare kita, persiapan kita untuk kematian sudah ready belum? Sudah banyak apa belum? Cek tabungan kita. Aduh, tabungannya untuk sakaratul maut sudah siap belum? Tahajudnya, baca Qur'annya, persiapan sakaratul maut sudah siap apa belum? Buang tadi angan-angan kosong. Ganti dengan apa? Istiqdad, persiapan, prepare. Bahwa kita semua akan mati. Pastinya akan mati. Kalau menurut nafsu, 1000 tahun ya? Kalau menurut nafsu, mati mah urusan nanti katanya. Maka persiapkan kematian. Buka pintu persiapan kematian. Ya, bisa jadi umur kita tinggal hitungan jam. Bisa jadi pengajian Arba'in ini yang terakhir. Selalu persiapan. Maka menurut Imam Syafi'i rahimahullah, di benak orang-orang para kekasih Allah, selalu esok adalah kematian. Hari ini adalah persiapan. Besok adalah kematian. Ngaji kita persiapkan. Karena besok menyongsong kematian. Hari ini kita beramal. Hari ini kita berbuat. Hari ini kita harus beribadah. Jangan nunda besok. Besok mah adalah perjumpaan dengan Allah. Selalu begitu jiwanya. Selalu begitu dalam pikirannya. Dalam benaknya seperti itu. Itulah yang dirasakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Hari ini persiapan, hari ini pembekalan, besok adalah kematian. Jangan dibalik. Kapan ibadah? Besok. Kapan ibadah? Nanti. Kapan berjuang? Nanti. Tertipu. Maka kalau kita selalu hari ini persiapan, besok adalah kematian, maka pundi-pundi amal kita, bekal kita akan semakin besar. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau perjalanan kita jauh, bekalnya cukup, senang gak perjalanan itu? Senang. Sakaratul maut, tenang. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, tenang ketika sakaratul maut itu. Gak ada gelisah, gak ada takut. Banyak zikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Persiapannya sudah matang. Ketika ajal tiba, sakaratul maut, tenang. Itulah panggilan Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dipanggil oleh Allah. Rodiatan. Karena engkau jiwanya ridho kepadaku. Diperintahkan apa saja ridho. Diberi apa saja ridho. Ditakdirkan apa saja ridho. Marodiatan. Hari ini engkau diridhoi. Ya Allah, kalau begitu jiwa kita sedang diridhoi, betapa ini adalah momen-momen terindah ketika sakaratul maut. Inilah yang ditunggu-tunggu dan itulah yang dipinta oleh Rasulullah SAW, meminta kematian yang husnul khotimah karena persiapannya matang. Cek bekal kita, cek bekal kita, evaluasi lagi bekal kita. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin karena ada kepentingan-kepentingan nafsu yang lainnya. Bersihkan lagi, cek lagi, evaluasi lagi oleh kita. Pastikan persiapan itu matang. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. kita setahap demi setahap bisa mengamalkannya dengan baik dari hati yang ikhlas. Lillah, semata-mata panggilan Allah. Atas nama Allah, setiap aktivitas kita harus atas nama Engkau ya Allah. Atas nama Engkau ya Allah. Harus selalu seperti itu. Itulah orang yang ikhlas dalam beribadah. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pejamkan matanya. Hadirkan hatinya bersama Allah. Hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hati bersama Allah. Sebelum menjatkan doa, persiapkan hatinya, kondisikan hatinya. Jamaah sekalian, waktu terus berjalan seperti jam yang hidup, menyisakan sisa ajal kematian kita. Pertanyaan besar kita, berapa hari lagi, berapa jam lagi sisa dari kehidupan dunia ini yang telah Allah tetapkan. Sebab sebelum kita lahir, ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi titipan dari Allah, amanah dari Allah. Mata kita amanah dari Allah. Telinga kita amanah dari Allah. Mulut kita amanah dari Allah. Demikian pula tangan dan kaki kita amanah dari Allah. Keluarga kita yang dihadirkan, anak cucu kita amanah dari Allah. Allah persatukan suami dan istri amanah dari Allah. Allah yang mempersatukannya. Harta, jabatan, rizki-rizki itu semua amanah titipan dari Allah. Dan Allah akan menghisab, akan meminta pertanggungjawaban itu semua. Sebelum datang waktunya, sebelum ajal tiba, banyaklah kita mempersiapkan diri. Salah satunya persiapan kita adalah beningkan hati kita, bersihkan hati kita. Penyakit ujub, bangga diri, penyakit takabur, kesombongan, penyakit riya, ingin selalu dipandang oleh orang lain, dinilai oleh orang lain. Penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia dalam hati. Hubbur ri'asah, cinta kepada posisi dan kedudukan. Hubbul jah, cinta kepada penghormatan dan pengagungan manusia. Bersihkan dari hati kita. Kita tidak akan selamat, kita tidak akan bahagia berjumpa dengan Allah ketika sakaratil maut nanti pintu gerbangnya. Kalau hati kita kotor, ruhani kita banyak noda dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kita. Kita tidak akan mampu menghitung dosa yang pernah kita perbuat. Mulut kita berucap yang jahat, yang kotor, ghibah, fitnah. Kita tidak bisa menghitungnya. Tatapan mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah. Maka di pagi hari ini sebelum kita munajat berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah bersihkan dari seluruh penyakit-penyakit hati kita. Jamaah sekalian, kita akan bahagia di saat pulang kepada Allah kalau persiapan kita semakin matang. Majelis ilmu dan zikir ini adalah bagian dari persiapan kita. Mahal majelis ilmu dan zikir ini. Seandainya manusia tahu hakikat yang ada dalam majelis zikir ini, manusia akan merangkak-rangkak untuk datang ke tempat ini. Sebab majelis inilah yang akan mentazkiyah, membersihkan hati kita, mengenal diri kita, kelemahan kita, kekurangan diri kita, dosa-dosa kita. Lalu ma'rifat, mengenal kepada Allah yang mulia, yang agung. Terasa setiap saat bahwa Allah yang menentukan, Allah yang mengurus urusan-urusan kita. Bukan diri kita atau orang lain. Tapi batin kita merasakan Allah yang mengurus seluruh urusan-urusan kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadi, aku bersumpah demi dat di mana diriku digenggam olehnya. Merasakan genggaman Allah dalam setiap detik kita, dalam setiap langkah-langkah kita, dalam setiap urusan-urusan kita. Mari angkat tangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil hayy ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami mengakui seluruh dosa-dosa kami. Walaupun kami tidak akan mampu menghitung dan menyebutkan dosa yang pernah kami perbuat dari mulai balig sampai pagi hari ini. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dosa meninggalkan titah-titah perintah-perintah-Mu. Dosa melanggar larangan-larangan-Mu. Dosa menyakiti orang tua. Dosa menzolimi istri, mendolimi suami, mendolimi anak-anak dan saudara. Ya Rabb, bersihkan seluruh dosa kami. Kami bangkit dari majlis ini, Engkau ampuni seluruh dosa tanpa Engkau kecualikan, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami, khususnya ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah jerih payah membesarkan, ayah yang telah menafkahi pontang-panting mencari rezeki, membekali. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah, yang sudah ke alam kubur. Kami tidak bisa menatap lagi, kami ingin berbuat kebaikan kepada mereka, ya Rabb. Hanya doa ini yang kami berikan. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati ini seperti kesadaran di pagi hari ini selama-lamanya, ya Rabb. Supaya kami bisa mempersiapkan kematian, supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir dengan ketakwaan, ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Jangan Engkau gelincirkan kami setelah kami mendapatkan petunjuk yang mahal ini, ya Rabb. Jangan keluarkan kami dari jalan ini, dari tarikoh ini, tarikoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dalam menjalani kehidupan banyak tantangan, problem-problem kehidupan dalam berumah tangga, dalam berbisnis, bermasyarakat. Datangkan makhraja, jalan keluar yang terbaik bagi kami, ya Rabb. Ya Rabb, kami butuh dengan Engkau dan butuh pula dengan karunia-karunia-Mu. Limpahkan rezeki dan fasilitas kepada kami, ya Rabb. Engkau tambahkan rezeki dan fasilitas, kami tambah bersyukur kepada-Mu. Kami tambah sujud kepada-Mu, kami tambah mengenal kepada-Mu, kami tambah beribadah kepada-Mu. Datangkan rezeki dan fasilitas yang menjadi bekal dan fasilitas ibadah dan dakwah kami, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai pemimpin dalam keluarga. Mampukan kami membimbing istri dan anak-anak kami, ya Rabb. Sinari dengan cahaya-Mu untuk keluarga kami, ya Rabb. Berkahkan keluarga kami, ya Rabb. Jadikan anak cucu kami generasi yang Engkau beri ilmu manfaat, yang akan menggantikan kami di saat kami sudah ada di alam barzah. Ada anak cucu kami yang sujud, yang ruku, yang berdakwah, yang menghidupkan kalimah-kalimah-Mu di muka bumi ini, ya Rabb. Ya Rabb, kumpulkan kami nanti di alam barzah beserta guru-guru kami, para ulama, para wali-wali-Mu. Kumpulkan kami nanti di mahsyar setelah Engkau bangkitkan dari alam kubur kami, tepat di bawah bendera Rasul-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, pastikan kami, tetapkan kami nanti menjadi penghuni surga. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga-keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.